apakah boleh iqamah seperti adzan? Artinya kalau seperti dalam arti al-ada berbeda ya, karena kalau iqamah itu istirsal, yakni seperti kita iqamah pada umumnya itu sudah benar dalam arti cepat ya kan. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Iqamah seperti itu. Beda dengan adzan. Ya. Sehingga adzan memang ada cara al-ada pelafatan tersendiri. Iqamah juga ada al-ada ya, pelafatan tersendiri. Tidak disamakan. Kalau ini yang dimaksud. Adapun kalau yang dimaksud itu lafalnya, ada salah satu iqamah yang seperti adzan, hanya saja ada qad qamati shalahnya. Ya. Tentu lafaz adzan ada beberapa macam. Ada adzan Ibnu Abi Mahdhurah, ada adzan Abdullah bin Zaid yang diajarkan kepada Bilal. Iqamahnya pun ada yang berbeda. Ya. Di antaranya seperti lafaz-lafaz adzan, hanya saja ada qad qamatish shalah.